Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. نحمد الله على نعمه الكثيرة. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang sangat banyak. Nikmat keimanan, nikmat sehat, nikmat diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmatul hidayah. Juga kita bisa terus merasakan bisa berkumpul dan juga bisa saling ta'awun alal birri wa taqwa. Yakni dalam hal talabul ilmi. Ya, dalam hal kita mewujudkan pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan insya Allah mencoba untuk menyelesaikan ya kitab jilid 1 Al-Arabiyah li ghairi al-rusul wa al-Arabiyah li ghairi natiqina biha al-juz'ul awal ya, al-juz'ul awal yang mana terakhir pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pelajaran 23. Ada sesalis wal isrun ya. Ada sesalis wal isrun adalah merupakan contoh-contoh ya, penggunaan dalam isim ghairu musharif ya. Kita terakhir pada pekan yang lalu sudah sampai tamrin 2 ya. Kemudian sudah nomor berapa lah lupa. 8 ya. Yani aina dhahaba abuka ya Laila? Dhahaba ila Baghdad. Kemana pergi bapakmu? Ya, wahai Laila, dia pergi ke Baghdad. Ya, dan di sini ada kata Baghdad. Ya, ketika bertemu dengan harfu jar maka dia tanda nasab tanda kasrohnya adalah fathah. Karena tidak bisa dikasrohkan. Ya, isim ghairu munsharif. Ya. Wadih, insyaallah langsung sama nomor 9. Tafadhal dari sebelah kanan. Dibaca dengan harokat. Dengan ditegaskan harokat akhirnya ya. Kemudian langsung diterjemahkan tafadhol. Baik, ahsan. Fi Istanbul ya. Istanbul ya. Istanbul masajidu katsiratun. Artinya di Istanbul masjid-masjid banyak masjid. Ya. Naam. Begitu ya. Di Istanbul, di kota Istanbul ya, ini nama kota ya. Terdapat masjid-masjid yang banyak ya. Fi Istanbul masajidu katsiratun. Baik. Istanbul itu berarti apa? Ibu kota apa itu? Turki mungkin ya. Atau apa itu Istanbul? Di yang jelas di daerah Eropa mungkin ya. Eropa bagian selatan mungkin. Istanbul. Ya, kita bisa lihat nanti di peta Istanbul di peta tersebut. Lanjut ya, nomor 10 gimana? Baik, ahsan. Indi khamsatu mafatiha. Indi khamsatu mafatihah. Apa artinya? Indi. Saya memiliki. Ya. Lah, kalau pintu abwab. Kunci, ya. Kalau pintu abwab. Kalau mafatih adalah kunci-kunci. 11. Al-Ka'batu fi Makkah. Bagus. Al-Ka'batu. Ya, Al-Ka'bah berada di Mekah, di kota Mekah. Makkah. Bagus ya. Jadi ini contoh dari isim ghairu munsharif yaitu Makkah. Ya. Kemudian nomor 12, gimana bacanya? Fi hadza syari'i ada fi. Ya, ketika ada fi maka salah satu. Masajidah. Naam. Fi hadza syari'i salah satu masajida. Kenapa dibaca dengan salah satu masajida? Karena ini khobar muqaddam, maf'ul. Maf'ul bihi ya. Sebenarnya mubtada maksudnya. Al-mubtada mu'akhar. Ya. Hakikatnya adalah salah satu masajida fi hadza syari'i. Ya, karena fi hadza syari'i dia jar wa majrur ya. Dan dia kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan mubtada. Maka dia fi hadza syari'i ini khobar yang diawalkan. Di jalan raya ini terdapat 3 masjid ya. Atau dikatakan salah satu masajida fi hadza syari'i gitu ya. Jadi dibacanya seperti itu. Fi hadza syari'i salah satu masajida. Mana kata yang ghairu musyarifnya? Masajida, ya itu kan. Karena dia salah satu masajida mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Harusnya kan salah satu masajidin kalau misalkan dia munsharif ya. Tapi karena dia tidak munsharif, maka dia dibaca dengan masajida. Kata-kata yang tadi kita baca dengan fathah-fathah tadi itu, masajida, makkata, mafatiha, masajidu ya. Kemudian Baghdada itu contoh-contoh dari apa? Dari kata-kata yang ghairu musyarif ya, di pelajaran 21 gitu. Nah, ini penggunaannya dalam kalimat. Terus nomor 13 kembali ke awal. Ahsant, bagus sekali. Mumtaz. Hadza at-tabibu ismuhu William wa huwa min Londana. Wadzalika ismuhu Louis ya. Ya Louis ya, Louis ya, tapi di sini tulisannya Louisu. Louis. Wa huwa min Barisa. Apa artinya? Dokter ini namanya William dan dia dari London. Betul. Itu namanya Louis. Dia dari Paris. Iya. Dokter itu namanya William, dia dari London, dari Inggris. Dan itu, ini dokter itu maksudnya adalah wazalikat tabib gitu ya. Ismuhu Louis. Namanya Louis, dia dari Paris, Prancis. Taib Asans. Nomor 14. Tafadhol. Lau. Launuha. Akhdaru. Iya. Sayarati launuha akhdaru. Ini juga termasuk isim ghairu munsharif. Akhdaru. Ya. Warna hijau. Iya. Laun, masalah wala, laun ya, dia namanya sifat dengan wazan af'alu, sifat. Ya, mobil saya warnanya hijau. Sayarati launuha, launuha ya, jadi hanya kembali ke sayarah, sayarati, kemudian akhdaru, warna hijau, ya gitu. Yang isim ghairu musharifnya akhdarunya, akhdarunya. Adapun tadi yang nomor 13, isim ghairu musharifnya William. Williamu, lalu Landanu itu nama kota. Kemudian Louis, nama orang. Louis ya, ajam. Bukan dari bahasa Arab. Lalu Baris. Barisu itu nama kota juga. Ya, nama kota ghairul Arab, yakni ajam. Lanjutkan nomor 15. Indi qalamun ahmaru. Lamnya jangan panjang. Indi qalamun ahmaru. Ya, itu. Artinya? Saya memiliki pena yang merah. Nah, begitu. Indi qalamun ahmaru. Ahmaru dia kedudukannya sebagai naat ya, mensifati qalam, tetapi walaupun qalamunya adalah pakai tanwin, tetapi ahmarunya tidak bisa ditanwinkan karena isim ghairu musyarif itu tidak bertanwin ya. Ahmaru ya, harusnya kan kalau itu indi qalamun ahmarun gitu ya, hanya karena tidak bisa di ahmarun, tidak bisa ditanwinkan, maka dia ahmaru saja cukup, tetapi maknanya naat ya, manutnya qalam. Indi qalamun ahmaru, qalamun ahmaru indi, pulpen yang berwarna merah saya punya ya, atau saya punya indi, saya punya qalamun ahmaru ya, pena yang berwarna merah. Baik, nomor 16. Fi Makkata. Iya, Makkatu itu termasuk isim ghairu musyarif, maka ketika dia bertemu dengan harfu jar ya, dijarkan dengan huruf jar fi, maka tanda jarnya adalah fathah. Al-Baitul Haramu fi Makkata. Maknanya apa? Al-Baitul Haramu fi Makkata. Apa makna Al-Baitul Haram? Ya, artinya kan Al-Baitul Haram itu Ka'bah ya. Maksudnya rumah yang dihormati. Rumahnya Allah, Baitullah. Istilahnya banyak, ada Al-Ka'batu, ada Baitullah, ada Al-Baitul Haram gitu ya. Ada haram, kan dikatakan Al-Haramain. Itu dua yang dimuliakan, maksudnya satunya Makkah, yang satunya Masjid Nabawi. Al-Haramain ya gitu ya. Al-Haramain ini dua yang diharamkan, dua yang dihormati, dua yang dihormati, disucikan. Al-Baitul Haramu fi Makkah. Rumah yang dimuliakan atau yang disucikan di kota Makkah. Baik. Gimana? Oh, di buku yang lain Al-Baitul Abyadu fi Washington. Oh iya betul. Washington ya, Washington itu maksudnya kota Washington ya. Maksudnya gedung putih itu maksudnya. Ya memang ada di beberapa buku Al-Antum apa? Washington juga. Sama dengan ini ya, Al-Baitul Haram. Ada beberapa cetakan memang tertulisnya Al-Baitul Abyad, rumah yang putih. Nah, kalau Al-Abyad itu tadi sebenarnya dia ghairu musyarif, tapi ketika itu diberikan alif lam, pakai alif lam Al-Abyad, maka dia tidak bisa ghairu musyarif lagi, dia seperti biasa. Nah, seperti artinya dia bisa beramal dengan, bisa dibaca doma, bisa dibaca kasroh, bisa dibaca fathah, nah, gitu. Kalau sudah ada alif lamnya. Tetapi kalau sudah dikasih alif lam kan dia tidak bisa tanwin. Maka tanwinnya juga enggak bisa saling menghilangkan. Ya, kalau ada tanwin maka tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya maka dia tidak bisa ditanwin atau tidak boleh tanwin. Washington? Jar majrurnya apa namanya, dibaca dengan fasa Al-Baitul. Enggak nyala ya. Salah ngambil. Coba kita lihat. Dan ada sini. Alhamdulillah. Karena maksudnya ini ada isinya yang baru. Ya, jadi Al-Baitul Al-Abyad gitu ya. Nah, maksudnya adalah gedung putih ini. Al-Baitul Abyad. Abyadu ya. Kan fi wa shin. Ada wawnya enggak? Enggak ada. Langsung fi wa shin tuna gitu ya. Di wa shin ya sebenarnya bukan tunu, tuna ini dibaca dengan fi wa shin tun, fi wa shin tuna. Oh mungkin dibaca ya, di situ dibaca wa shin tunu gitu ya. Tidak, itu mungkin salah cetak itu. Fi wa shin tuna ini tanda kasrohnya adalah fathah, karena dia wa shin tun ini adalah al-ajam atau nama yang bukan bahasa Arab. Ajam, bahasa non bahasa Arab, bahasa yang bukan bahasa Arab, non Arab, ghairul Arab. Al-Baitul Abyad fi Washington, gedung putih di Washington DC ya. Berikutnya nomor 17, tafadhol. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Mana kata yang ghairu musyarifnya? Ahmadu, ya Muhammadinya. Itu bukan ghairu musyarif, dia musyarif. Maka tanda kasrohnya adalah Muhammadin. Ya, tanda jarnya adalah Muhammadin, kasroh gitu ya. Tanda jarnya adalah dengan dikasrahkan Muhammadin. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Artinya? Ahmad telah pergi ke Muhammad. Ya, Ahmad pergi ke Muhammad. Ahmad telah pergi ke Muhammad. Nah, nomor 18-nya dibalik sekarang. Tafadhal antum. Nah, ulangi apa? Ila ah. Ila ahma. Ila ahmada. Kalau yang pertama isim ghairu munsharifnya adalah sebagai fa'il ahmadu. Tapi yang keduanya isim ghairu munsharifnya sebagai majrur. Gitu ya. Jadi zahaba Muhammadun ila ahmada. Ya. Ahmad itu termasuk nama yang berwazan af'alu, yang berwazan fi'il, af'alu. Anda melihat misalkan di halaman sebelumnya 118 itu ya, kelompok yang nomor 4, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu, itu namanya isim yang berwazan fi'il. Fi'ilnya wazannya af'alu. Ila ahmada, ya. Artinya apa? Zahaba Muhammadun ila ahmada. Nah, begitu. Berbeda dengan yang pertama tadi ya. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Tapi kalau yang ini ila ahmada. Baik, nomor 19. Anta min Makkah. La ana min Thaif. Min Thaifi. Ada alif lam Thaif. Ana min Thaifi. Minat. Ana min Thaifi. Ah, begitu. Anta min Makkah. La ana min Thaifi. Thaif karena dia ada alif lamnya. Maka tanda jarnya apa? Kasrah, biasa. Ya. Jadi beramal seperti biasanya. At-Taif, Al-Madinah. Ya. Nama kota. Taif itu nama kota. Di apa? Di negara Arab sana. Begitu ya. Kemudian Ar-Riyadh. Seperti itu. Seperti hal, seperti biasa. Anta min Makkah la ana min At-Taif. Artinya apa? Apakah kamu dari Mekah? Iya, betul. Antum bandingkan dua kota ini ya, dengan diawali dengan min semua, tapi beda bunyinya. Kalau At-Taif kan ada alif lamnya min At-Taifi. Kalau Makkah tuh karena ada, karena bukan bertanwin, min Makkah ta. Berbeda ta? Ya, berbeda. Anta min Makkah ta la ana min At-Taifi. Nomor 20 terakhir. Nah. Dia mudhaf wa mudhaf ilaihi. Uktu Fatima. Fatimah. Karena dia mudhaf wa mudhaf ilaihi. Uktu. Uktu Fatimah. Nah, ini mudhaf ya, ini mudhaf ilaihi. Di apa namanya singkat ya, mim sama mim alif. Jadi mudhaf itu yang disandarkan. Kemudian Fatimah yang disandarkan kepadanya. Nah, gitu ya. Jadi saling ditempelkan ya. Saling ditempelkan. Kata pertama ditempelkan kepada kata kedua. Saudaranya Fatimah. Ya. Saudaranya Fatimah. Jadi ini bukan manu tapi ini mudhaf wa mudhaf ilaih. Saudaranya Fatimah to apa itu? Talibatun. Talibatun. Iya. Mudhaf wa mudhaf ilaih berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada ya, sebagai mubtada. Mubtada awal kalimat. Talibatunya sebagai khobar. Nah, gitu. Ya. Saudaranya Fatimah, ini awal kalimat nih. Ya, tetapi awal kalimatnya di sini ya, uktu di sini. Saudaranya Fatimah dia sebagai mubtada dan juga sebagai mudhaf. Saudaranya Fatimah adalah pelajar. Nah, gitu. Adalah pelajar. Talibatun. Saudaranya Fatimah. Mana kata yang ghairu munsharifnya? Kata Fatimah. Fatimah. Ya. Harusnya kan uktu Fatimatin gitu ya. Harusnya. Ya. Kalau misalkan mudhaf ilaih kan, mudhafun ilaih kan dia selamanya tanwin. Selamanya dia apa namanya majrur. Ya gitu ya. Tetapi karena dia berhubung isim yang tidak bisa ditanwinkan, maka tanda jarnya tetap dia dalam keadaan majrur. Tapi tanda jarnya bukan tanwin tapi fathah gitu. Ini khusus pada isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Ukhtu Fatimata. Ukhtu Fatimata talibatun. Tadi apa artinya? Saudaranya Fatimah adalah pelajar, talibatun, ya. Baik. Sekarang masuk ke dalam ring 3. Mudah-mudahan mafhum dipahami ya, ini contoh-contohnya. Latihan bacanya. Tamrin yang ketiga berikutnya adalah Iqra'il kalimatil atiyata. Iqra'il kalimatil atiyata waktubaha ma'adabti awakhiriha. Baca kata-kata berikut dan ditulis ya, mestinya ditulis. Ya, latihan membaca dan menulis diiringi atau beserta menegaskan harakat-harakat atau harakat akhir-akhir kata tersebut. Lihat, ditegaskan. Berkait dengan apa? Berkait dengan isim-isim tadi, ghairu musharif. Ya, bedanya apa? Kalau ghairu musharif tanwin, kalau musharif tanwin, kalau ghairu musharif tidak tanwin. Mafhum ya, mafhum. Ini antum ada beberapa kata di sini, hati-hati yang ada nanti kalau ada harfu jarnya, sama kalau ada yang misalkan ini apa namanya? Idofah, kayaknya idofah enggak ada. Kebanyakan diawali dengan harfu jar. Kalau diawali dengan harfu jar, hati-hati. Ya, hati-hati. Apakah dia tanwin ataukah dia tidak tanwin. Baik, satu orang satu. Dari antum ya. Nanti kemudian pindah ya, bergiliran. Tafadhol. Aminatu. Apa ulangi? Aminatu. Ah, betul. Aminatu. Subhanallah. Aminatu ya. Jadi itu dibaca dengan aminatu. Berikutnya. Antum ahi. Ah, itu apa bacanya? Min aminata. Ah, bagus ya. Min aminata. Ya, karena aminatu ini adalah ghairu musharif, tidak bisa ditanwin. Ketika ada kata min, ada huruf min, maka min aminata. Lalu berikutnya. Li Ahmad. Bagus, li Ahmada ya. Ya, miliknya Ahmad. Li Ahmada. Antumahi, berikutnya ini enggak ada apa-apa sekarang. Enggak ada yang mendahuluinya. Ahmadu berarti ya. Tidak boleh dibaca Ahmadun, tidak boleh. Ahmadu harus tidak tanwin. Kalau dibaca dengan tanwin salah Ahmadun. Lanjut. Osmanu. Bagus. Berikutnya. Min Pakistan. Bagus. Min Pakistan. Terus. Pakistan. Bagus. Terus. Link berikutnya. Apa ini kira-kira? Tulisannya kayak gini. Apa? Kalau al ada alifnya. Kalau ini enggak ada alifnya. Gini tulisannya. Ah, jadi li Khadijah, miliknya Khadijah. Berikutnya Landanu, bagus. Berikutnya Istanbul. Kayaknya sebelumnya ada yang lewat ya. Kalau di bukuannya itu ada setelah Landanu itu ada kata yang lain. Nah iya itulah. Barangkali bukunya beda ya. Ila Baghdada, iya soalnya sering ada perbedaan. Nah, berarti sudah dijawab berarti, betul. Antum berarti apa? Istanbulu, iya Istanbul. Istanbul, Istanbulu. Lalu berikutnya. Ah, kalau enggak ada apa-apa enggak boleh langsung fathah. Kalau ketika dia tidak ada apa-apa, masih normal, enggak boleh langsung fathah, tapi makatu, iya. Makatu. Jadi, asalnya semua kata itu adalah marfu. Artinya dia dalam keadaan belum ada yang amil yang yang mempengaruhinya. Ya, maka dia adalah al-ari min al-awamil. Kosong dari yang mempengaruhinya, maka dia dalam keadaan rafa. Makkatu, ya gitu. Itu ibaratnya siaga normal kalau bahasa itunya sih dia dalam keadaan modus normal itu dia rafa. Ya, rafa gitu ya, tidak ada yang mempengaruhinya. Makkatu. Berikutnya? Fi Makkah. Fi Makkah. Bagus. Berikutnya? Apa ini? Juddatu, ya. Ini kota Jeddah nih. Jeddah itu kata kota, nama kota Jeddah. Berikutnya. Masajid. Iya, masajid. Bagus. Terus? Madaris. Ah, madaris. Iya. Madaris apa artinya madaris? Jamak dari madrasah. Madrasah itu jamaknya madaris. Ya. Ketika dia mufrad, dia munsharif madrasatun. Munsharif dia. Ya ada tanwinnya. Tapi begitu dijamakan madarisu, ya maka menjadi ghairu musharif, ya ghairu musharif. Banyak kata-kata yang ketika dia dijamakan menjadi ghairu musharif, ya banyak kata-kata yang ketika dijamakan dia menjadi ghairu musharif. Tapi sebaliknya sedikit sekali kata-kata yang ketika dia mufradnya adalah ghairu musharif, jamaknya munsharif sedikit. sedikit ya. Itu anak sari-sari diantaranya misalkan diantaranya adalah sifat yang dengan wajan af'alu yaitu warna-warna abiyadu. Itu maka jamaknya biyadun. Abiyadu putih. Dia ghairu musharif. Tapi ketika dijamakan dia pun sharif. Biyadun putih-putih. Itu baru yang anda perhatikan satu. Yang lainnya tuh rata-rata enggak bisa. Ya, ketika dia awalnya adalah ghairu musharif, kemudian ketika jamaknya ya ghairu musharif lagi gitu. Itu walalam ya, walalam. Karena mungkin pengen tahu, barangkali ada nggak di sana ketika dia mufradnya adalah ghairu musharif, ketika jamak musharif ada seperti tadi abiyadu jadi biyadun, biyadun ya putih-putih. Tapi kalau mufradnya adalah musharif, kemudian jamaknya ghairu musharif banyak sekali. Jadi fi madarisa di sekolah-sekolah ya. Berikutnya. Ya'qubu bagus. Berikutnya. Li'ishaq. Li'ishaqo. Ha walaupun harokatnya adalah pendek ya satu kali seperti harokat, tapi dia dibaca dengan panjang. Ini namanya la yuktab yuntok wa la yuktab. Tidak ditulis tetapi dibacanya panjang. Ya. La yuktab yuntok dibaca panjang tetapi tidak ditulis dengan harokat panjang. Li'ishaqo. Iya. Iya, maksudnya gini tulisannya. Harusnya kan gini, harusnya. Isha gitu ya. Isha. Harusnya gitu. Tapi tidak seperti ini ditulisnya. Tapi biasa pendek semua. Isha. Nah, gitu. Nah, ini namanya yuntok wala yuktab. Dibaca dengan panjang tapi tidak tulis seperti ini. Ishaqu. Maksudnya enggak ada ciri-cirinya. Cuman ya itu mungkin ada kalimat di sini. Nah, ya gitu ya. Iya, ya. Seperti kata Dawud. Dawud itu tulisannya gini. Nah, gitu. Padahal di sini harusnya ada waw kecil di sini, double. Dawud. Tapi ditulisnya enggak panjang. Ya gitu. Mungkin ada dijadikan di sini ada waw kecil. Tetapi kadang-kadang banyak juga tidak ditulis panjang. Tidak ditulis dengan tambahan. Dawud. Nah, ini namanya yuntok wala yuktab. Ada beberapa kata seperti itu. Ya. Terus berikutnya kata berikutnya. Muawiyatu. Iya, Muawiyatu. Berikutnya? Min Muawiyata. Lalu berikutnya? Ni Aisyata. Terus? Aisyatu. Berikutnya? Muhammadun, betul. Khalidun. Ini musharif semua ini. Muhammadun, Khalidun. Berikutnya. Min Abbasin. Ya, dia munsharif. Berikutnya. Nu'manu. Terakhir. Hamidun. Iya, alhamdulillah. Ini namanya kata-kata yang ditegaskan di harokat akhirnya. Berikutnya. Uktubil a'dada. Tulis. Bilangan-bilangan. Ya. Angka-angka. Min salasatin ila asyrah. Ya, min salas ila asyr. Dari 3 sampai 10. Waja'al kullan minal kalimat ila atiyati ma'dudan laha. Dan jadikan masing-masing dari kata-kata berikut sebagai yang dihitungnya. Sebagai yang dima'dud, yang dibilangnya. Ya. Di sini ada kata-kata yang laki-laki, yang mudzakkar, ada juga yang mu'annas. Ya, secara maknawi. Ya, seperti masjid itu mudzakkar. Kemudian kalau madrasah dia mu'anas kan. Maka di sini bisa min salasin ila asyrin. Atau bisa dari min salasatin ila asyratin. Min salasatin ila asyrah. Dari 3 sampai 10. Kalau misalkan untuk yang madudnya laki-laki. Ya, maka bilangannya apa? Maka 3 sampai 10-nya kebalikannya. Mu'anas. Kalau misalkan yang dibilangnya itu adalah mu'anas. Maka bilangannya dari 3 sampai 10 apa? Mudzakkar ya. Mudzakkar itu bunyinya gimana? Ya. Kalau yang dari mulai 3 sampai 10-nya itu mudzakkar, maka bunyinya salasun. Ya. Salasun. Nah, tinggal didhofahkan ya, tinggal didhofahkan. Nah, ininya misalnya apa? Yang perempuan gitu ya. Ini tinggal didhofahkan. Kalau didhofahkan berarti ini dihapus tanwinnya. Salasu misalkan apa? Daqa iko ya, misalkan dako iko, dako iko. Karena dako iko itu mukanya daki, daki kotun, daki kotun, daki kotun. Menit, artinya menit, artinya menit. 3 menit, maka kalau ininya ketika mufradnya adalah perempuan, ya maka di sini bilangannya laki-laki. Ini selalu berbalik, selalu bertolak belakang. Kalau misalkan ininya perempuan, dilihat dari mufradnya ya, maka ininya laki-laki. Apa bilangannya? Adatnya. Kalau misalkan di sininya perempuan, contohnya perempuan adalah salah satu. Nah, gitu ya. Maka di sininya apa? Bilangan yang di yang mudah bilangnya adalah laki-laki dan ini perempuan, kebalikannya ya. Contohnya adalah apa misalnya? Masjidun dia ketika mufrad laki-laki masjidun ya. Maka ketika dijamakan masa jida dan ini dia bertanwin salah satu masa jida. 3 masjid. Nah, ini contoh ya, contoh. Tafadhol antum, dari siapa tadi? Terakhir, Hamidun, siapa yang baca Hamid tadi? Antum. Sekarang antum maksudnya? Oh, sekarang, iya, tafadhol lagi. Masjidun, berarti kalau 3, sudah ada dicontohkan, bonus. Salah satu masjid. Berarti antum yang tinggal 4. Tapi semuanya kebagian, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jangan satu orang semuanya, nanti berat. Jadi biar muter terus. Jadi kalau 4 apa bahasa Arabnya? Kalau ini kita lihat rumusnya di halaman berapa? 106 katanya. Nah itu rumusnya di situ. Kalau untuk bilangan yang laki-laki. Salah satu masajid. Kalau 4 berarti apa? Arba'atu. Iya, arba'atu masajid. Nah gitu. Salah satu masajid. Arba'atu masajid. Terus antum lagi? Enggak, apa masih satu kata masjid cuman dihitung 3 sampai 10. Jadi 8. 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 8 kata ini 3 sampai 10 masing-masingnya. Jadi bukan 3 4 5-nya dari semua ini, nanti sebentar. 1 sampai 10 udah habis. Maksudnya masjid kemudian di apa dihitung dari mulai 3 sampai 10 masjid gitu. Nanti yang funduk juga sama 3 sampai 10 seperti itu. Hanya cara membacanya bergiliran supaya dapat semua. Berarti antum tadi sudah khom satu ya? Khom satu masajid. Yang 6. Bagus. 7. Nah, kembali lagi yang 8 berarti. Nah. Kalau belum hafal buka halaman 106. Enggak apa-apa. Soalnya ini ya tidak hanya sekedar hafalan tapi harus tahu rumus. Iya. Memang harusnya hafal, harusnya. Oh beda. Oh 106 sama kayaknya. Nah, itu di pelajaran ini, pelajaran 19. Ah, dari situ itu rumusnya di situ. Itu yang untuk laki-laki. Untuk yang perempuan di halaman berapa rumusnya? 110. Nah itu. Itu harus dihafali sebenarnya sih. Iya. Iya sama niatu. Masajidah. Ya, salah satu masajidah. Arba'atu masajidah. Khamsatu masajidah. Sittatu masajidah. Sab'atu masajidah. Tsamaniyatu masajidah. 9? 10? Iya, asyratu atau asyaratu masajidah. Itu masih laki-laki ya. Funduk masih laki-laki. Nah, 3 hotel berarti. Salah. Funduknya dijamakkan. Kalau rumusnya, fanadiko. Iya, lupa ya. Funduk itu jamaknya fanadik. Wazannya mafail. Wazannya mafailu. Jadi fanadiko. Salah satu fanadiko. 4 ini gimana? 5. 6. Bagus. 7. Fanadiko. Ini ya. Jangan lupa ya. Fanadiko. Funduk. Ini kan mufrad. Ya. Fundukun. Ini mufrad jamaknya fanadiko. Iya. Fanadiku maksudnya, fanadiku. Kenapa kita baca fanadiku? Karena mudhaf wa mudhaf ilaih. Iya. Pokoknya bilangan 3 sampai 10 baik laki-laki maupun perempuan susunannya mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ini mudhaf. Ya, ini mudhafun. Mudhafun ilaih. Kata majemuk, bahasa kitanya kata majemuk. Ya. Sebagaimana dulu di awal yang namanya mudhaf wa mudhaf ilaih dari dua kata yang berbeda. Sama seperti istilah rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Awalnya rumah memiliki makna sendiri, sakit maknanya sendiri. Ya. Masing-masing memiliki dua sifat yang berbeda. Rumah sakit. Tapi ketika digabung membentuk arti baru, rumah khusus orang-orang sakit, kan gitu ya. Ini contoh kata majemuk seperti ini. Dalam bahasa Arab juga ada. Ya. Dalam rumah dalam bahasa Arab juga ada. Tetapi kalau rumah sakit istilahnya lagi mustasya, ya. Bukan Baitul Marid gitu ya, bukan Baitul Marid, tapi mustasya. Kalau contohnya dalam bahasa Arab apa misalnya? Kitabullah, kitabullahi. Ya, kitabnya Allah, nah kan gitu ya. Rumusnya mudhaf adalah domah tidak tanwin dan mudhaf ilaihnya majrur daiman. Selalu jar atau dijarkan selamanya. Gitu. Nah, kembali ke itu tadi. Fanadiku ini adalah asalnya, tapi ketika dibikin dengan bilangan adad wal ma'dud, ini adadnya, ini ma'dudnya, maka dibaca dengan fathah karena dia ghairu munsharif. Salah satu fanadiku. Baik. Tadi sampai angka berapa? Lupa ya. Sab'atu fanadiku, ya. Berarti antum sekarang 8. Oh, udah. Berarti antum yang 9. Oh, sama niatu fanadiku, 9-nya. Kembali ke 10. Asharatu fanadiku. Berikutnya mindil. Mindil artinya sapu tangan. Jamaknya apa? Manadil, ya, mafatihu. Apa? Mafa'ilu wajannya. Jadi manadilu. Mindil ketika mufradnya mudzakkar. Nah, maka ketika dijamakkan adatnya muannas. Nah, coba kalau 3 sapu tangan. Antum ya? Oh, antum sih. Salah satu manadil. Salah. Manadila, iya. Kan dia guru musyarif. Salah satu manadila. 4. Manadilu. Ini asalnya ya. Asalnya manadilu. Asalnya manadil. Sapu tangan, sapu tangan. Maka ketika di apa diidhofahkan atau di adat ma'dud ya, menjadi manadila. Sab'atu manadila. Tadi antum sab'atu ya? Arba'atu. Oh, arba'atu. Arba'atu manadila. Sekarang yang 5. Khamsatu manadila. Betul? Iya, manadila panjang, manadila. Terus yang 5 6. Bagus. 7? Sab'atu manadila. Betul. Yang 8? Ya, 9? Tis'atu manadila. Bagus. 10? Bagus. Asharatu manadil. Berikutnya shodiq. Shodiq itu artinya teman atau mufrad. Oh, dan itu miftah. Oh iya, miftah. Loncat ya. Miftah sama dengan mafatih. Iya. 3 sekarang, 3 kunci. Bahasa Arabnya apa? Salah satu mafatihah. Bagus. 4. Arba'atu mafatihah. 5. Arba'atu mafatihah. 6. Sittatu mafatihah. 7. Mafatihah. 8. Thamaniyatu mafatihah. Bagus. 9. Sittatu mafatihah. 10. Iya, asanta. Salah satu mafatiha, arba'atu mafatiha, khamsatu mafatiha, sab'atu, sitatu mafatiha, sab'atu mafatiha, samaniyatu mafatiha, tis'atu mafatiha, asyaratu mafatiha. Berikutnya shodiq. Shodiq itu mufrad, artinya teman. Tapi ketika dijamakan apa bunyinya? Asdiqa'u. Dia gurumun, gurumun shodiq. Ya, af'ila'u wajahnya. Shodiq pun itu artinya teman. Ya, atau ya teman lah ya. Sahabat atau teman, sahib gitu ya. Nah, tapi ketika dijamakan hati-hati asdiqo. Ya. Dan kalau untuk yang akil, yakni manusia, ya, baik mufrad maupun jamaknya dihukumi sama, ya, tidak berbeda. Ya, ini kalau laki-laki ya tetap laki-laki. Tapi kalau kalau misalkan benda mati yang guru akil, jangan lihat di mufrad, jangan lihat di jamaknya. Ingat lihatnya ke mufradnya. Gitu ya. Lihat ke mufradnya. Kadang-kadang ketika dijamakan dia jadi muannas bunyinya gitu. Misalkan apa? Ya ada ya nanti beberapa kata-kata yang ketika dijamakan kayak muannas gitu. Seperti muannas. Ada ya. Nah, itu lihatnya ke mufrad. Lihatnya ke mufrad. Seperti rial, rialun. Enggak, yang guru akil, yang tidak berakal. Rialun itu kan real. Ketika dijamakan dia muannas. Dia seperti muannas, rialatun. Rialatun. Maka jangan lihat ke jamaknya, lihatnya ke mufradnya. Rialun. Jadi salah satu rialatin. Loh, ini kan muannas. Betul. Jamaknya muannas, tapi kalau untuk ukuran untuk masalah apa namanya? Adat wa ma'dud dari 3 sampai 10 itu lihatnya ke mufrad, lihatnya. Lihatnya ke mufradnya kalau dia ghairu akil. Baik, nanti antum akan paham insyaallah. Yang jelas asdiqa ini adalah jamak. Jamak taksir, teman-teman. Dan dia ini jenisnya laki-laki. Jenisnya laki-laki, ya. Baik. Bagaimana kalau 3 teman-teman? 3 teman-teman laki-laki bahasa Arabnya. Bagus ya. Salah satu asdiqa, 3 teman laki-laki, 3 orang teman laki-laki. Yang 4 berarti? Betul. 5? Betul. 6? 7? Iya. 8? 9? Antum? 9? Iya, 10? Bagus ya. Kebetulan ini masih laki-laki semua nih. Masjidun, fundukun, mindilun, miftahun, shodiqun. Berikutnya zamilun. Zamilun apa jamaknya? Zumala'u. Ya, zumala'u. Sama, hanya istilah zamilun itu khususnya yang satu angkatan, sebaya yang satu angkatan. Teman khususnya untuk yang di permasalahan kelas ya, seperti di kelas gitu. Jadi sezaman, seangkatan. Zamil tapi dikhususkan untuk teman-teman yang seperti di satu sekolahan, satu angkatan. Kan di sekolahan juga ada teman-teman yang lain tapi beda angkatan masalahnya gitu. Kalau zamil itu khusus yang misalkan kelas 1 semua, itu zamil namanya. Tapi udah kalau kelas 2, kelas 3 bukan zamil lain, shodiq biasa gitu. Khusus ya, itu istimewanya di situ. Baik, kalau 3 teman satu angkatan, apa bahasa Arabnya? Sampai antum ya? Oh ya. Zumala. Iya. Salah satu zumala. Bagus. 4. Betul, betul. 5. 6. Ya. 7. Sab'atu. Iya. Sab'atu. Iya. Ke bawah fathah ya. Padahal dia tidak fathah. Sab'atu zumala. Berikutnya 8. Bagus. 9. Terus 10. Iya. Asharatu zumala'a. Kursiyun jamaknya apa? Karosiyu. Ya, karosiyu dia adalah karosiyu sama seperti mafailu. Ya, karosiyun. Karosiyu ya, dia juga tidak bisa ditanwinkan dan dia benda mati atau ghairu akil. Bagaimana kalau 3 kursi? Bahasa Arabnya apa? Salah satu karosiyah. Bagus. Salah satu karosiyah. 4. Arba'atu karosiyah. Betul. 5. Khamsatu karosiyah. 6. Sittatu karosiyah. Iya, 7. Sittatu karosiyah. 8. Iya, 9. 10 terakhir. Bagus. Ya, salah satu karasia, arba atau karasia, khamsatu karasia, sittatu karasia, sab'atu karasia, samaniyatu karasia, tis'atu karasia, asharatu karasia. Berikutnya madrasatun. Madrasatun ingat perempuan, ya. Yani mu'anas hakiki, mu'anas ma'nawi, mu'anas hakiki. Kalau mu'anas hakiki ya akil, ya. Ini guru akil berarti mu'anas ma'nawi. Madrasatun jamaknya madarisu, mafailu. Ha-ha. Walaupun sepintas madarisu itu kelihatannya mudakar. Ah, ya, kalau mudaris mudarisun, mudarisun lah, mandaris. Ya, ya kayak terkesohnya kayak bapak-bapak guru ya. Padahal bukan mudarisun. Kalau mudaris jamaknya mudarisun, jamak mudakar salim. Ah, madrasatun ya. Jadi kembali madrasatun itu adalah isim mu'anas, jamaknya madarisu. Sepintas seperti laki-laki. Nah, jangan terkesoh dengan jamaknya. Tapi lihat ketika mufradnya adalah dia mu'anas madrasatun. Maka rumusnya beda. Maka rumusnya beda, hati-hati. Gimana kalau tiga sekolahan? Salah. Ulangi, ulangi. Mungkin harokatnya salah. Diulangi lagi. Ah, begitu. Pakainya yang ini hukumnya. Pakainya ini. Kalau yang dibilangnya perempuan, lihat dalam mufradnya, lihat ketika mufradnya madrasatun, maka adatnya laki. Laki karena bertolak belakang, bersilangan, berbeda. Kalau yang dibilangnya perempuan, bilangannya laki-laki. Kalau yang dibilangnya laki-laki, pakai adatnya perempuan. Berarti kalau yang madrasatun, salasu madarisa. Salasu madarisa. Nah, empat sekolahan, bahasa Arabnya apa? Itu rumusnya ada di pelajaran 20. Ya. Berarti kalau yang empat, gimana hi? Ada di pelajaran 20, pelajaran 20 di tamrin 1. Ya, 110 di bukunya 110. Ketemu? Kalau 4 salah, kalau 3 salah su madarisa. Hanya menghilangkan tak marbutah saja. Kayak ini kan salah satu. Ketika dimudzakarkan dihilangkan tak marbutahnya, salah su. Ketika arba'atun maka bagaimana kalau yang muzakarnya? Hilangkan saja tak marbutahnya. Jadi arba'un. Arba'u. Nah gitu ya, arba'u. Nah jadi kalau yang empat sekolahan. Arba'u. Mada. Ah begitu. Arba'u madarisa. Nah iya. Kalau yang lima. Khamsu madarisa. Bagus. Enam. Situ madarisa. Betul, betul. Tujuh. Darbu madarisa. Iya. Madarisa. Ah iya. Ah, 8. Kalau 8 apa? Samania itu iya. Samani. Ah, panjang. Ya. Samani, iya. Kenapa bukan Samaniu? Bukan kenapa? Kenapa enggak Samaniu Madarisa, ya? Apa namanya? Bisa jadi seperti itu, tetapi yang dipakai justru panjang. Samani. Samani, ya bukan Samaniu. Bisa jadi memang itu aslinya adalah Samaniu. Tapi lisan Arab mungkin lain mengatakannya, tapi yang dipakai adalah samani. Adapun kalau dia ada tanpa butuhnya, ianya bunyi samaniyatu. Kalau tidak ditambahkan dengan tanpa butuh, samani madarisa. 9. Iya, 10. Iya. Asru samani. Asru samani 10 kali 8. Asru madarisa. Terakhir daqiqatun, apa jamaknya? Daqo. Daqaiqu menit, menit-menit. Nah, ya, gitu. Di sini sudah ada bonus salasu sudah dicontohkan di sini. Salasu daqaiqu. Berarti yang empatnya gimana? Antum dah. Oh iya. Arba'u daqaiqu. Arba'u daqaiqu. 5. Khom. Khamsu. Khamsu. Daqaiqu. 6. 7. Iya, 8. Iya, samani daqaiqu. 9. Itu 7. Tis'u. Bagus. 10. Iya, ashru daqaiqu. Alhamdulillah ya. Kita baca yang terakhir ya, untuk penutupan. Salasu daqaiqu. Salasu daqaiqu. arba'u daqa'iq, khamsu daqa'iq, sittu daqa'iq, sab'u daqa'iq, thamani daqa'iq, tis'u daqa'iq, ashru daqa'iq. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan jilid 1 ya. Jadi praktis dari jilid 1 ini mudah-mudahan kita bisa menguasai semuanya. Kalau perlu kita perhatikan banyak tata bahasa-tata bahasa atau bab-bab dalam masalah nahwu yang sudah kita kuasai. Di antaranya apa dari jilid 1 ini? Ya, dari awal, ketika dari awal. Jadi pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, sampai pelajaran 23. Apa di antaranya? Kita sudah mengetahui yang terpenting adalah Al-Mubtada wal Khobar. Al-Mubtada wal Khobar. Ada Al-Mubtada wal Khobar ya. Kemudian ada juga Ismi Isyarah ya kan? Ismi Isyarah ya. Ismi Isyarah. Untuk yang korik ada yang juga bahin, nah, ada yang juga korik, ada yang bahin, kan gitu ya, insyaallah. Ini sudah teman-teman dapat ini, sudah dapat. Kemudian apa lagi? Sebelum nak kalman harus ada tu, hakujar. Ya, ini istimal penggunaan hakujar, penggunaan hakujar yang pada masuk pada kata, ya. Istimal hafujar dan min ila anfi gitu ya, min ila alafi. Kemudian mudhaf wa mudhaf ilaih, mudhafun wa mudhafun ilaih ya gitu ya, dapat ini mudhaf wa mudhafun ilaih. Kemudian ada lagi na'at, na'at wal man'ud, an-na'tu wal man'ud, wal man'ud. Ini banyak dapat al-na'tu wal-man'ud. Ada lagi badar, al-badar wal-mubdal minhu, wal-mubdal minhu, wal-mubdal minhu. Ada lagi apa? Al-badar wal-mubdal minhu. Kemudian juga ada jama' jama' taksir, jama' taksir. Kemudian jama' mudzakkar salim, ya, jamak muannas salim, ya, gitu ya. Terus ada lagi banyak tuh, apalagi? Banyak tuh kalau kita mau rinut banyak sekali. Juga apa namanya? Domair, domir-domir, ya, domair, domir-domir. Tentang penggunaan domir-domir, kemudian penggunaan tentang ini apa namanya? Apalagi ya, domir-domir. Lalu isim musanna. Ya kan, isim musanna, isim mufrad, isim musanna, kemudian juga isim jamak ya, kemudian juga adad wal ma'dud ya, adad wal ma'dud yang muzakkar sama al adad wal ma'dud yang muannas. Ada juga ismul musanna ya, ismul musanna sudah isim yang menunjukkan dua, kata benda yang menunjukkan dua. Terakhir ya diantaranya adalah isim ghairu musharif ya, isim ghairu musharif ya, isim ghairu musharif. Ada juga isim mausul, isim mausul ya kan, masalah laka, inda, kemudian juga ma'a ya, kemudian juga apalagi ya, banyak ya, kita kalau kita mau runut itu dapat semuanya. Dan insyaallah pada pekan mendatang bismillah kita coba akan masuk ke jilid 2 insyaallah ya, jilid 2 atau juzul tsani, mudah-mudahan kita sudah siap masukinya. Maka silakan tinggal dilengkapi kitabnya. Mudah-mudahan masih berlanjut dari jilid 1 ke jilid 2 ini saling berkaitan insyaallah. Tayyib ifan fidin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihada. Wa sanwasil insyaallah fil liqa'il ati aw fil liqa'il qadim. Wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.